قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تذل منه إبري بالهوجر تذل منه إبري بالهوجر في لجة أمسك فلانا عن فلي تذل منه إبري بالهوجر في لجة أمسك فلانا عن فلي أي عن فلان ابن مالك memberi isyarah dengan ucapannya wajra fi syi'ri fulu. Lafaz fulu dijerkan dalam syair. Ini menunjukkan bahwa sebagian isim-isim yang khusus dipakai dalam nida terkadang digunakan untuk selain nida dalam syair-syair. Terbukti ada lafaz fulu yang dijerkan, tidak sebagai munada. Nah, contoh ucapan penyair tabillu minhu ibili bil haujadi fi lajjatin amsik fulanan an fuli dicerkan, ya kan, tidak sebagai munada ai an fulanin. Wadhalika daruratun, dan ini bersifat darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Malik rahimahullah al-istighatsah إذا استغيث اسم منادى حفظا باللام مفتوحا كيا للمرتضى. Jika isim munada dibikin untuk istighosah, maka dihafat dengan lam yang di fathah. Seperti contoh ya lal murtaba. Waftah ma'al maktufi'in karartaya wafisiwa dhalika bil kasri'tia. Fathakan bersama dengan maktuf jika engkau mengulangi ya. Adapun selain itu, maka datangkan dengan kasra. Walamu mastughithau aqabat alif wa mithlus mundu ta'ajjubin ulif. Lam yang dipakai untuk istighatsah bisa didatangkan alif di akhirnya, dan seperti itu dibuat untuk ta'ajjub. Baik, pembahasan tentang bab al-istighatsah fi masail.